Kita masuk ke dalam bab, babun fil awqatil manhiyyi anis salati fiha. Bab di dalam waktu-waktu yang dilarang dari mengerjakan sholat di dalamnya. Ini maksudnya pembahasan kita adalah mengenal waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat di dalamnya. Sabaqa an bayyanna jumalan min ahkami sholati tatawwu'. Telah berlalu kita menjelaskan sejumlah dari hukum-hukum sholat sunat tatawwu'. Ya. Wa yajduru bina al-an an nunabbiha ala annahu tujadu aqawtun warada nahyi 'an as-salati fiha. Sangat penting bagi kita sekarang untuk mengingatkan bahwa ada waktu-waktu di mana terdapat larangan mengerjakan sholat pada waktu-waktu itu. Illa mastuthna atau illa mastuthniya, kecuali apa yang dikecualikan. Dari waktu-waktu itu juga ada juga yang dikecualikan. Wahiya awqatu khamsah. Wahiya awqatu khamsah, dia adalah lima waktu yang dilarang. Al-awwal, yang pertama, min tulu'il fajri thani ila tulu'il syamsi. Dilarang untuk mengerjakan sholat dari terbit, ya, dari terbit fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Ya, dimulai dari azan sampai terbitnya matahari. لقوله صلى الله عليه وسلم, larangan atau disebabkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala' al-fajr, fala salata illa al-maktu illa rak'atay al-fajr. Apabila fajar telah terbit, maksud dari terbitnya fajar di sini adalah fajar yang kedua. Fala salata illa raka'atai al-fajr. Tidak ada salat, lah di sini adalah nafiah lil jins, yang menafikan jenis salat. Tidak ada salat apapun kecuali dua rakaat fajar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya. Fa idza tala' al-fajr, apabila terbit fajar, fa innahu la yusalli tatawwu'an illa ratibatal fajri, maka dia tidak mengerjakan solat sunat kecuali solat sunat fajar. atau solat sunat subuh, atau solat sunat qabliyah subuh. Berarti kalau kita masuk, ya, ketika masuk ke masjid, lalu kita ingin solat sunat, maka solat langsung solat sunat fajar. Tidak perlu solat sunat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru solat sunat fajar. Tidak. Cukup dengan solat sunat qabliyah. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang dia solat sunat qabliyah di rumahnya, lalu dia masuk ke masjid, masih panjang waktu, ya tentu solat sunat qabliyahnya setelah masuk waktu, jangan qabliyah sebelum masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu belum qabliyah namanya. Jadi qabliyah itu setelah masuk waktu. Lalu dia datang ke masjid, waktunya masih panjang. Bolehkah dia untuk mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini ada sebab. Ya. Kalaupun secara keumuman tadi tidak ada solat sunat kecuali solat sunat fajar, lantas dia sudah mengerjakan solat sunat fajar, lalu dia datang ke masjid, berdasarkan hadis di atas berarti tidak boleh dia solat, cukup duduk langsung. Akan tetapi karena solat tahiyatul masjid itu dikaitkan dengan sebab, inilah yang dinamakan dengan solat yang memiliki sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Apabila salah seorang di antaramu masuk ke masjid, "Fala yajlis." Jangan dia duduk sampai hatta yusalli rak'atain. Sampai dia solat dua rakaat. Sampai-sampai waktu solat Jumat pun tetap melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita hadir di masjid, orang ada pengajian, apakah kita dengar pengajian atau kita solat tahiyatul masjid? Hah? Tahiyatul masjid. Solat Jumat aja, khutbah Jumat aja, tetap kita mengerjakan solat tahiyatul masjid, apalagi pengajian. Baik. Wasani, yang kedua, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Mulai dari terbit matahari dilarang. Mulai dari terbitnya matahari sampai matahari itu naik seukuran tombak di dalam penglihatan mata, ya, seukuran tombak dengan penglihatan mata. Hal ini ditakar oleh ulama, diperkirakan kurang lebih adalah 15 menit. Kalau kita mengetahui di tauqid, waktu-waktu dibuat terbitnya matahari jam, misalkan jam 6 lewat 24, misalkan, ya, jam 6 lewat 24, berarti baru boleh kita mengerjakan solat sunat, ya, setelah setelah berapa, 15 menit setelah itu, yakni jam 6.39, yakni 6.40 baru bisa mengerjakan sholat sunnah, karena sudah keluar dari waktu yang dilarang. Wasalis, yang ketiga, عند قيام الشمس في كبد الشم في كبد السماء حتى تزول. Yang ketiga waktunya ketika matahari tegak di tengah-tengah langit. Sampai matahari condong ke barat. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل. Tegaknya matahari, kalau istilah kitanya tegak tali. Enak. Di atas kepala yu'raf dikenal dengan biwuqufi dhil, bayangan itu terhenti. Kalau seandainya dari sini bayangan pasti dia bergerak. Pas dia di atas, bayangan itu terhenti. Sampai baru dia bergerak arah ke barat, berarti bayangannya sudah ke arah ke timur. Bayangan apa? Bayang matahari. Hah? Bukan, bayangan benda. Ya, bayang benda. Yang dari cahaya matahari nanti ada bayang bendanya. La yazidu wa la yanqus, ya. Dia tidak bertambah, dia tidak berkurang. Ini adalah bayangan tadi. Illa an tazula ila jihatil gharb, sampai tergelincir ke arah barat mataharinya. Liqauli Uqbah bin Amir, yang tiga waktu ini disebabkan yang di atas kepala itu disebabkan perkataan Ibnu Uqbah bin Amir, thalathu sa'atin, ada tiga waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura aw an naqbura fihinna mautana. Ada tiga waktu Nabi melarang kita untuk sholat di waktu-waktu itu, dan melarang kita untuk menguburkan mayat-mayat kita di waktu itu. Mana dia? Hina tatlu'u syamsu, saat matahari terbit. Bazighatan, yang muncul nampak zahir. Hatta tertafi', sampai dia naik. Naik berarti melebihi dari setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu. Yang kedua, ketika berdiri tegak waktu zuhur sampai matahari condong. Ini sudah condong sedikit ke barat. Wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil-ghurub hatta taghrub. Dan yang ketiga, ketika matahari mulai terbenam. Ya, condong terbenam. Sampai matahari itu betul-betul terbenam, hilang lingkarannya. Ya, jadi mulai dari proses untuk dia tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, min salatil asri ila ghurubi syamsi, dari setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Li qawli sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, tidak ada solat setelah fajar, yakni solat subuh, sampai matahari terbit. Dan tidak ada solat setelah asar, sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Maksudnya di sini adalah larangan itu kepada setiap individu. Apabila dia telah solat subuh, maka tidak ada lagi ya solat sunat setelahnya sampai terbenam matahari, terbit matahari. Baik. Ini tidak dikaitkan dengan solat berjamaah di masjid. Ya. Mungkin ada orang terlambat solat, terjago, masjid ada orang lah selesai solat. Apakah masih boleh dia solat? Ya, masih, dia kan belum solat. Apakah dia solat sunat qabliyah dulu? Iya, solat sunat qabliyah dulu. Karena sebelum dia mengerjakan solat subuh, dia solat sunat qabliyah. Ya, begitu juga dengan solat asar. Solat asar, tidak ada solat sunat setelah dia mengerjakan solat asar sampai terbenam matahari. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan termasuk orang yang menjamak takdim. Jamak takdim dia solat asar dia dulu di waktu zuhur, maka enggak ada solat sunat tatawwu'nya setelah itu lagi. Ya, taib. Wal khamis, yang kelima, idza syara'a syamsu fil ghurubi hatta taghib. Apabila matahari mulai tenggelam sampai dia hilang. Ini yang dimaksud dalam hadis di atas, hina tatadayyafu asy-syamsu. Ini dia mulai proses terbenamnya matahari. Baik. Wa'lam annahu yajuzu qada'ul fara'id atfa'itati fi hadhil awqat. Ketahuilah bahwasanya boleh kita mengqadha salat fardu yang terlewatkan. Ya. Dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang tadi. Contoh, seorang tertidur solat subuh, baru tajago pas tabik matahari, maka boleh dia kerjakan solat pada saat itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, li umumi qawli Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keumuman firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin au nasiaha, siapa yang tertidur dari sebuah salat atau dia lupa, falyusalliha, hendaklah dia kerjakan salat yang tadi, idza dzakaraha, apabila dia ingat. Ya, kalau lupa apabila dia ingat, kalau tertidur apabila dia bangun. Contoh, dia lupa sholat isya, ya, lupa dia sholat isya sampai pagi subuh, setelah sholat subuh duduk di masjid, lalu mota-ota juga kawan, malam tadi yang buat lu solat isya leh. Ya. Apakah dia kerjakan solat isya yang lupa itu adalah nanti waktu isya lagi? Tidak. Pada saat itu dia kerjakan walaupun itu adalah waktu yang dilarang. Karena waktu dia adalah waktu dia ingat. Taib. Muttafaqun alaih. Hadis di atas tadi adalah muttafaqun alaih. Wa yajuzu aidan fi'lu raka'ati tawaf fi hadhil awqat. boleh juga dikerjakan dua rakaat tawaf, yakni dua rakaat solat sunat tawaf pada waktu-waktu tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar. Jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini, di rumah ini, dan mengerjakan solat kapanpun waktunya yang dia kehendaki, dari siang, dari malam dan siang. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini oleh Tirmidzi dan disahihkan. Fahadha idhnun minhu sallallahu alaihi wasallam bifi'liha fi jami' awqatin nahi. Ini adalah izin, legalitas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya di seluruh waktu. Ya, di seluruh waktu-waktu yang dilarang. Li'anna at-tawafa jaizun fi kulli waqtin wa kadzalika rak'atah. Karena tawaf boleh kapan saja, begitu juga dengan solat sunatnya, karena solat sunatnya berkaitan dengan perbuatannya. Ya, jadi boleh jadi dia tawaf berakhir di waktu yang dilarang. Baik, setelah solat asar dia tawaf, apakah ada larangan solat tawaf waktu solat setelah solat asar? Enggak ada. Setelah tawaf 7 keliling ada solat 2 rakaat, ya, maka kita kerjakanlah solat 2 rakaat tawaf setelah kita tawaf, walaupun itu di waktu yang dilarang. Wa yajuzu aidan ala sahih min qawli al-ulama'a fi hadhi al-awqat fi'lu zawati al-asbab min as-salawat. Boleh juga dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang ini menurut yang sahih dari dua pendapat ulama. Ya, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang sahihnya mana? Membolehkan mengerjakan solat yang memiliki sebab, zawatul asbab, yakni adanya sebab, faktor penyebabnya, maka adanya sebab, adanya musabab. Kasolatil jenazah, seperti solat jenazah. Watahiyatil masjid, solat tahiyatul masjid. Wasolatil kusuf, solat gerhana, terjadi gerhana setelah asar. Gerhana apa? Bulan, gerhana matahari, ya, atau terjadi gerhana setelah sholat subuh. Gerhana apa? Gerhana bulan, ya. La'adillah terdala ala dhalik, disebabkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, disyariatkannya kita mengerjakan solat itu, solat istis, solat kusuf, solat tahiyatul masjid, solat janaiz, ya. Dan malahan sebagian ulama juga boleh untuk mengerjakan solat sunat istikharah jika dia dituntut untuk mengerjakannya pada waktu itu. Contoh, datang tawaran dia untuk berangkat misalkan safar setelah sholat asar, dan berangkatnya memang sebelum terbenam matahari, dia ragu, nah sholat istikharah sebentar dulu, nah sudah, dia boleh sholat istikharah begitu, karena gak mungkin dia diundur sholat istikharahnya. ya, maka itu termasuk juga zawatul asbab, ada sebabnya. Nah, termasuk juga salat dua rakaat tawaf tadi, salat sunat dua rakaat tawaf itu karena faktor penyebabnya adalah tawaf dia. Setelah tawaf dia mengerjakan salat sunat. Taib. Wahia takhussu umuma an-nahyi 'anil salati fi hadhihi al-awqat. Maka salat-salat itu dikecualikan, dikhususkan dari keumuman larangan. Ya, larangannya secara umum salat mutlak, salat yang tidak memiliki sebab. Nah, dikecualikan yang memiliki sebab. Fatuhmalu ala ma la sababa lahu. Ya. Maka larangan itu diberikan kepada salat yang tidak memiliki sebab. Ya, ini tidak memiliki sebab yang terkait gitu loh. Kalau misalkan aduh hatimu kurang lama resah, ambo ingin salat dah. Dia salat karena hatinya resah, galau. Boleh enggak salat? Boleh. Silakan. Tapi jangan di waktu yang dilarang. Ya, itu termasuk salat yang tidak memiliki sebab, tidak terkait ya dengan sebab-sebab tertentu. Fala yajuzu fi'luha in tubtada fi hadhil awqat salatu tatawwu'in la sababa laha. Maka tidak boleh mengerjakannya, ya, solat tersebut yang tidak memiliki sebab. Fa in tubtada fi hadhil awqat salatu tatawwu'in la sababa laha. Jika diawali solatnya, ya, pada waktu-waktu ini solat sunat yang tidak memiliki sebab, tidak boleh kita mau melakukannya, ya, diawali, ya, ini memulainya, ini enggak boleh. Ya, memulainya tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia adalah kita mulai di luar dari waktu itu, kemudian meliputi waktu tersebut, tidak ada masalah. Tapi adalah memulainya, kita tahu ini waktu dilarang, lalu kita mulai. Ya, ini tidak boleh. Wa yajuzu qada'u salatil fajri ba'da salatil fajri. Boleh kita mengqadha qada'u sunnatil fajri, wa yajuzu qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri. Boleh mengqadha salat sunat fajar setelah salat fajar. Yani setelah salat subuh boleh kita, ya, mengerjakan mengqadha salat sunat qabliyah yang belum kita kerjakan. Dan ini disyaratkan oleh sebagian ulama adalah jika dia merutinkan apa? Ya, bukan terlambatnya dirutinkannya. Dia merutinkan salat sunat qabliyah subuh. Sekali ini terlambat, ya, maka boleh dia mengqadanya. Tapi kalau setiap hari ya terlambat, ya, nah itu menjadikan solat sunat qabliyah menjadi ba'diyah jadinya, ya. Maka sebaiknya dia kerjakan setelah terbit matahari, dia qada. Baik. Wa kadza yajuzu an yaqdi sunnat adh-dhuhri ba'da al-'ashri. Begitu juga boleh dia qadha salat sunat zuhur setelah asar. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi SAW, dia mengqadha salat sunat ba'diyah zuhurnya setelah asar karena pada saat itu dia disibukkan oleh tamu sehingga dia tidak bisa melaksanakannya. Wala siyama idza jama'a al-'ashr adh-dhuhra ma'al 'ashri faqad thabata 'an Nabi SAW annahu qadha sunnat adh-dhuhri ba'da al-'ashri. Apalagi, ya, apabila dia menggabungkan antara dhuha dengan asar, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengqadha salat sunat zuhur setelah asar. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan ya. Pembahasan kita berikutnya cukup panjang, salat sunat. Baik. Baik, kita cukup pembahasan kita sampai di sini. Kita masuk ke dalam tanya jawab sebelum adzan, dan kemudian setelah adzan kita sambung lagi tanya jawab yang masih tersisa. Izin bertanya, apa hukumnya menabur bunga di kuburan? Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi, dan ini adalah tasyabbuh dengan orang-orang kufar yang biasa menebarkan bunga di atas kuburan. Kalau seandainya uang bunga tadi dia sedekahkan untuk si mayat, akan lebih bermanfaat daripada dia membeli bunga kemudian dia taburkan. Apa hukumnya menyemen atau menembok kuburan? Dilarang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, na Rasulullah alaihi wasallam an yujassasul qubur, an tujassasul qubur. Nabi melarang kubur itu ditembok. Dilarang oleh Nabi. Bagaimanakah bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat? Kuburan yang syariat itu dia ditinggikan setinggi jengkal ya, dengan seperti punduk unta yang melengkung dia ke atas. Kemudian di atas yang boleh kita taruh adalah kerikil. Itu apa gunanya kerikil? Untuk menahan tidak terkuras tanah tersebut. Dan kita tidak boleh mendatangkan tanah di luar dari tanah kuburan untuk meninggikan kuburannya. Ya. Kemudian kita taruh batu di sana sebagai tanda itu adalah kuburan, batu besar. Ya. Mau taruh dua di kepala dan di kaki, atau satu boleh. Di apa namanya, di baki itu. Itu untuk membedakan kuburan perempuan dengan laki-laki adalah dengan tanda batu tadi. Kalau seandainya ada dua batu di kuburan itu adalah isinya adalah perempuan. Kalau seandainya satu itu adalah laki-laki. Ya, nanti prosesnya ke depan, kalau yang sudah lama ditanam, itu ada untuk mayat perempuan ya dimasukkan ke kuburan perempuan, mayat laki-laki dimasukkan lagi ke kuburan laki-laki. Apa hukumnya menambah kata Sayyidina di dalam tahiyat ketika sholat? Tidak boleh. Tidak boleh kita tambah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan Nabi tidak pernah menambah kata-kata Sayyidina di dalam sholat. Adapun dalam ungkapan seperti pidato ya, dengan mengungkapkan Sayyidina, mari kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Ketika sujud, bagaimana posisi kaki? Apakah rapat? Iya, dirapatkan kaki kita di belakang. Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu malam dia kehilangan Rasulullah, lalu dan tidak ada lampu pada saat itu. Beliau meraba-raba, terdapatlah kaki Rasulullah ya, dua kaki Rasulullah dipegangnya, dan beliau sedang sujud pada saat itu. Apakah apa hukumnya membaca Al-Quran di ini pertanyaannya banyak sekali. Apa hukumnya membaca usalli sebelum sholat atau nawaitu usalli sebelum sholat? Enggak boleh. Sebagai ulama mengatakan ini adalah bid'ah, karena tidak pernah Nabi mengajarkan. Tidak pernah Nabi mengajarkan. Niat itu di hati. Niat itu apa? Tekad, kehendak, keinginan. Imam Nawawi mengatakan kita hadirkan dalam pikiran kita apa yang akan kita kerjakan. Ya, sebelum kita mengangkat tangan kita untuk bertakbir, itu dia niat. Ya, sadar kita akan apa yang akan kita kerjakan. Apa hukumnya membaca Al-Quran di kuburan? Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah yanfiru minhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah, lari syaitan dari rumah itu. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia sudah menjadikan rumahnya seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Apakah tahlilan apa hukumnya azan ketika memasukkan jenazah di yang lahan? Dan ini bid'ah. Azan itu untuk memanggil orang untuk sholat dan menunjukkan tentang waktu, ya, masuk sholat. Kok ada yang azan sebelum untuk apa di liang lahat? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin dia mengkiaskan. Kiasnya bagaimana? Ya, di waktunya laya dekat dunia diazankan. Di waktunya melapeh dari dunia diazan kembali. Ya. Wallahu a'lam. Walhasil itu perbuatan tidak ada. Bid'ah. Adapun azan di waktu anak lahir yang diazankan di telinganya, terjadi perbedaan pandang ulama. Khusus itu azan. Adapun iqamat, hadisnya dhaif jiddan. Bagi orang yang melihat memandang hadisnya dhaif, tidak dilaksanakan. Bagi yang mengatakan hadisnya hasan, boleh dia kerjakan. Tahlilan kematian 7 hari, 21 hari, seterusnya, apakah kebiasaan orang Hindu atau Buddha? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada di dalam syariat agama kita. Tidak ada di dalam syariat agama kita, tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan itu yang tidak ada dasar di agama itu, maka amal itu tertolak. Kalau seandainya ada sebagian ulama membolehkan, ini kita agama kita ini berdasarkan ulama atau berkatakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kumur-kumur saat berwudu yang sesuai sunnah? Kumur-kumur, ya, kumur-kumur itu adalah menggerakkan, memutarkan air ke dalam, di dalam mulut kita, kemudian menuangkan kembali. Kalau seandainya dia kumur-kumur dengan air aqua, air minum, lalu setelah dikumur dia telan, boleh atau tidak? Ya, boleh. Ya. Tujuan dari kumur-kumur itu adalah membersihkan mulutnya. Bagaimana mengusap kepala bagi wanita yang rambutnya panjang? Yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Ya, maka sampai ke kuduk, kemudian dibalik lagi ke depan. Wallahu a'lam. Kita azan dulu. Ya. Silakan, fadhal.

Apakah boleh solat solat sunat cuma membaca surah Al-Fatihah saja, khusus solat sunat rawatib dan qabliyah? Boleh. Akan tetapi kita ketinggalan keutamaan. Keutamaan kita yaitu membaca ayat-ayat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum Buya, semoga Allah memberkati Buya dan keluarga serta Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Amin. Izin bertanya, apabila kita ingin solat sunat fajar di rumah, apakah kita harus menunggu azan selesai dulu di masjid? Ya, selesaikan dulu azan di masjid. Apalagi adanya pendapat yang mengatakan bahwa azan lebih awal daripada waktunya. Maka selesaikan azan, setelah itu baru kita mengerjakan solat sunat. Kapan waktu makmum mengucapkan salam setelah melakukan sholat? Salam imam pertama atau setelah imam membaca salam yang kedua? Sebaiknya adalah setelah imam membaca salam yang kedua, sehingga betul-betul selesai imam, baru dia mengucapkan salam yang pertama dan kedua. Bolehkah sholat jenazah setelah sholat asar? Jawabannya boleh. Ya, karena adanya mayat kita mengerjakan sholat, dan itu termasuk sholat yang memiliki sebab. Bolehkah sholat asar ketika setelah masuknya sholat maghrib karena ketiduran? Boleh, karena ketiduran. Ya, falyusalliha idza dzakaraha. Nabi SAW di waktu perang Khandaq, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan lupa solat zuhur dan solat asar. Dan lain dikatakan solat asar baru tahu setelah masuk maghrib. Maka Nabi mengerjakannya sesuai dengan urutan. Maghrib zuhur dulu, asar, kemudian maghrib. Bagaimana di saat ketika menunggu khutbah Jumat, apakah itu waktunya matahari tegak di tengah? Apakah boleh solat mutlak ketika itu? Ini adalah waktu yang dikecualikan, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man bakkara wabtakar, ya, man ghasala waghtasal وبكر وابتكر ثم أخذ من طيب بيته ثم لبس أحسن ثيابه وأخذ من طيب بيته ثم ذهب إلى المسجد فصلى ما شاء أي صلى. Lalu dia solat sampai dia kendak, sampai imam datang. Maka ini di sebagian ulama mengatakan ini adalah solat intidhar, solat menunggu imam, dan ini adalah dikecualikan dari larangan solat mutlak di ketika matahari di atas kepala. Baik, pertanyaan masih banyak tapi bisa tidak terbaca. Naktafi bihadha, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.